করতে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মাওয়ালা ওয়া মান তাবিআহুম বিইহসানিন ইলা ইয়াউমিল কিয়ামাহ ওয়া বা'দ। হাদিরিন জামাআহ মসজিদ উমর ইবনে খাত্তাব, দেসা স্লাচাউ, বাতু জাজার, Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan. Juga para pendengar radio Roja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, pendengar melalui streaming radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, pemirsa YouTube dan Facebook radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, pendengar radio Al-Bayan Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, Insani di Purbalingga, RIS di Kebumen, Suara Kalbu di Jayapura, Amuba di Pangkal Pinang, dan Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa dengan tema Halatul Atqiyah Yaumal Qiyamah, keadaan orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat. Ketika seluruh manusia mengalami goncangan yang dahsyat, ketakutan, kesedihan, dan penderitaan, ada sekelompok manusia yang merasa aman pada hari kiamat. Mereka tidak sedih, mereka tidak takut, mereka tidak merasakan ketegangan. Siapa mereka? Mereka adalah para awliya'ur rahman, para wali Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah selama di dunia dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Maka Allah memberikan keamanan kepada mereka pada hari itu ketika mereka bangkit dari alam kubur mereka di hari kiamat. Mereka disambut oleh para malaikat. Mereka itu dihilangkan rasa takut dalam diri mereka dan diberikan keamanan dan kenyamanan. Allah berfirman dalam Al-Anbiya 101, innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzanuhum al-faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan bagi mereka akan memperoleh kebaikan dari kami. Maknanya akan selamat dari azab Allah. Maka mereka itu orang-orang yang akan dijauhkan dari api neraka. Mereka tidak akan mendengar hasisaha, suara gelegaknya api neraka. Mereka tidak akan mendengar itu, dan mereka secara abadi memperoleh apa saja yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka. Mereka tidak disedihkan oleh goncangan akbar pada hari kiamat, dan mereka disambut oleh para malaikat sambil mengatakan, inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Yang dimaksud, mereka akan diselamatkan dari goncangan akbar adalah ketegangan, ketakutan, penderitaan pada hari kiamat yang dialami oleh umumnya banyak orang. Saking menegangkannya, saking menakutkannya hari kiamat nanti, sampai-sampai seluruh mata terbelalak, hampir loncat dari tempatnya. Allah berfirman, innama yuakhiruhum liyaumin takhtassu fihil absar. Orang-orang kafir yang congkak di muka bumi, sombong, zalim, tidak diturunkan azab oleh Allah di muka bumi ini. Kenapa? Padahal kita gemes banget melihat kelakuan orang-orang kafir menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, menghina Al-Quran, menghina umat Islam. Mereka congak karena kekuasaannya. Kenapa tidak diturunkan juga azab di dunia? Allah menyatakan, innama yuakhiruhum. Kami hanyalah menunda bagi mereka azab liyaumin, di suatu hari nanti, takhtasu fihil absar, yang membuat seluruh mata terbelalak karena saking takutnya. Jadi keadaan hari kiamat seperti itu. Orang kafir yang tidak diazab oleh Allah di alam dunia, azabnya di akhirat jauh lebih dahsyat. Pada hari tersebut, hari kiamat, Allah yang Maha Rahman berseru kepada hamba-hambanya. Kata Allah, ya ibadi la khaufun alaikum al-yawma wa la antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang bertakwa, tidak ada ketakutan atas kalian pada hari ini. Kalian juga tidak akan bersedih. Di saat seluruh manusia sedih, seluruh manusia takut, mereka tidak sedih, tidak takut. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan dahulu ketika di dunia mereka tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Itu Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat yang ke 68 dan 69. Dalam ayat lain Allah menyatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata Allah, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka, dan mereka pun tidak bersedih, tidak berduka cita. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan juga yang bertakwa. Bagi mereka ada kabar gembira dalam kehidupan dunia, juga dalam kehidupan akhirat. Apa yang menjadi sebab, apa yang menjadi rahasia orang-orang itu bahagia, merasa aman di akhirat nanti, sementara semua orang takut, tegang, menderita? Yang menjadi kunci, yang menjadi rahasianya adalah karena selama hidup mereka di dunia mereka merasakan ketakutan yang luar biasa, takut terhadap azab Allah. Karena takut, mereka taat kepada Allah. Malamnya mereka ruku dan sujud kepada Allah. Siangnya mereka melaparkan diri dan menghauskan diri. Untuk apa malamnya mereka bangun ruku dan sujud, siangnya mereka berhaus-haus, berlapar-lapar karena melakukan saum? Sebagai persiapan menghadapi dahsyatnya hari kiamat ketika mereka berdiri di hadapan Allah. Berkata mereka, orang-orang beriman ini, kenapa mereka itu malam hari bangun ruku dan sujud, siang hari mereka berlapar-lapar, berhaus-haus? Mereka menyatakan, inna nakhafu min rabbina yauman amusan qamtarira. Karena sungguhnya kami takut kepada Rabb kami, kepada Allah, pada hari ketika seluruh muka cemberut dan mengekspresikan kesulitan. Hari di mana seluruh wajah cemberut dan mengisyaratkan kesulitan, maksudnya hari kiamat. Kami takut kepada hari kiamat tersebut. Karena takut kepada kiamat, keadaan di hari kiamat, keadaan ketika mereka berdiri di hadapan Allah nanti, maka di dunianya mereka berkorban dengan seluruh yang mereka miliki. Waktunya, tenaganya, energinya, fikirannya, hatinya untuk mengabdi kepada Allah. Apa akibatnya? Akibatnya Allah memelihara mereka, menjaga mereka dari penderitaan pada hari kiamat. Allah memberikan kepada mereka ekspresi yang bahagia, yang gembira, yang sumringah pada hari kiamat. Allah berikan mereka surga. Allah berikan mereka pakaian-pakaian mewah yang terbuat dari sutra. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ad-Dahr atau surah Al-Insan ayat 11 dan 12, فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Maka Allah menjaga mereka dari penderitaan di hari kiamat, dan Allah berikan kepada mereka nadratan wa surura. Nadrah itu ekspresi kebahagiaan, cerah wajahnya itu, full senyum, wa surura dan kegembiraan, kelihatan orang yang bahagia, orang yang gembira. Wa jazahum bima sabaru jannata wa harira, dan Allah memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka ketika di dunia. Allah berikan surga dan harir. Harir itu pakaian yang terbuat dari sutra. Jadi kenapa mereka merasa aman di akhirat? Karena mereka merasa takut selama hidup di dunia. Siapa orang yang merasa takut selama hidup di dunia? Takut kepada Allah, kepada azab Allah, lalu mengerem diri dari hawa nafsu. Mereka akan merasa aman di akhirat. Sebaliknya, siapa orang yang merasa aman di dunia? Oh, aman mau berbuat dosa, mau berbuat maksiat, mau menyakiti orang. Aman mau menantang Allah Rasulnya, menantang Al-Quran. Aman di dunia, mana enggak ada azab Allah turun. Sampai dahulu orang-orang kafir itu menantang. Kata Allah, Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Berkata orang-orang kafir, ya Allah, kalau benar-benar ajaran Al-Quran ini benar berasal dari si engkau, hujani kami dengan batu. Turunkan hujan batu dari langit. Ayo, mana azab Allah sekarang? Nantang mereka. Apakah Allah menurunkan azabnya? Enggak. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka di dunia selama kamu, hai Muhammad, berada di tengah mereka. Kapan itu diazabnya? Innama yu'akhiruhum liyaumin takhtassu bihi al-absar. Kami tunda azab untuk mereka di hari kiamat yang di hari itu semua mata terbelalak. Nanti, ya. Nah, jadi merasa aman tuh di dunia. Aman dari azab Allah, dari murka Allah Azza wa Jalla. Siapa yang merasa aman dari azab Allah sehingga karena merasa aman dia bebas berbuat dosa, dia akan mengalami ketakutan yang dahsyat pada hari kiamat. Jadi rasa takut ini harus ada ketika di dunia. Siapa yang takut di dunia akan aman di akhirat. Siapa yang aman di dunia, dia akan ketakutan di akhirat. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Kata Allah, wa izzati wa jalali la ajma'u li 'abdi amanain wa la khaufain. In huwa amanani fid dunya akhaftuhu yawma ajma'u fihi ibadi. Wa in huwa khafani fid dunya amantuhu yawma ajma'u fihi ibadi. Kata Allah, demi kegagahanku, demi kemuliaanku, aku tidak akan menyatukan dalam diri seorang hamba dua rasa aman dan dua rasa takut. Tidak akan bersatu, dua aman, dua takut. Maksudnya aman di dunia dan di akhirat, takut di dunia, takut di akhirat. Jadi ada dua aman, dua jenis aman, dua jenis rasa takut, dunia dan akhirat. Kalau hambaku merasa aman dari diriku ketika di dunia, merasa aman dari azab Allah, dari murka Allah, makanya dia bebas dosa, bebas maksiat, amanlah, tenang, tidak akan diturunkan azab di dunia. Siapa orang yang merasa aman terhadapku di dunia, aku akan berikan rasa takut di hari ketika aku mengumpulkan seluruh hamba-hambaku, yaitu pada hari kiamat. Siapa yang merasa aman di dunia, Allah akan berikan rasa takut yang luar biasa di akhirat. Dan apabila hambaku merasa takut kepadaku di dunia, karena merasa takut di dunia, maka dia menahan diri dari dosa itu. Allah berfirman, fa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa'innal jannata hiyal ma'wa. Siapa orang yang merasa takut terhadap saat ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat, wa nahan nafsa anil hawa, lalu dia menahan diri dari hawa nafsu, fa'innal jannata hiyal ma'wa, maka surga itu tempat dia kembali. Allah akan berikan keamanan dalam hati orang itu pada hari kiamat. Kata Allah, wa in huwa khafani fid dunya amantuhu yauma ajma'u fihi ibadi. Kalau orang itu merasa takut kepadaku ketika di dunia, aku berikan kepada orang itu keamanan pada hari ketika aku mengumpulkan hamba-hambaku pada hari kiamat. Ya. Hadis tersebut sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Dan ini menunjukkan wajib kita memberikan rasa takut ketika di dunia, takut terhadap murka dan azab Allah, lalu kita mengerem diri dari hawa nafsu. Siapa yang takut di dunia, dia akan aman di akhirat. Siapa yang merasa aman di dunia, dia akan mengalami ketakutan di akhirat. Inilah yang menjadi rahasia kenapa para wali Allah Azza wa Jalla, mereka tidak takut di akhirat, mereka tidak sedih di akhirat, mereka berbahagia di alam sana. Karena ketika di dunia, rasa takutnya sudah habis di dunia. Setiap kali seorang hamba lebih ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dia akan semakin merasa aman pada hari kiamat. Para ahli tauhid adalah orang-orang yang tidak mencampur adukan iman dengan syirik. Maka mereka akan peroleh keamanan yang sempurna pada hari kiamat. Inilah yang dikemukakan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada kaumnya. Ibrahim itu kan tidak mau menyembah berhala. Malah berhala-berhala yang besar itu diapakan? Dihancurkan. Kalau orang-orang sekarang gitu ya, merasa takut kepada arwah leluhur, takut kalau enggak disuguhan, takut nanti ada musibah gitu ya. Ya, takutnya bukan kepada Allah, tapi kepada syaitan, laknatullahi alaih. Ibrahim dahulu patung-patung yang diagungkan, yang disembah-sembah, itu dibabat itu patung. Lalu ditanya oleh orang-orang, kamu tidak takut kualat? Kamu tidak takut terkena kesialan musibah karena menghancurkan patung-patung yang kami sembah gitu kan? Bisa kualat itu, katakannya gitu. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, bagaimana mungkin aku akan takut kepada berhala-berhala yang kalian sekutukan dengan Allah? padahal kalian tidak takut kepada Allah dalam hal menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang hal ini. Mereka menyembah berhala, mengabaikan Allah, mereka tidak takut kepada Allah. Kalau mereka tidak takut kepada Allah, kenapa kita harus takut kepada berhala-berhala yang mereka sembah? Oleh karena itulah maka Ibrahim berani, dihancurkan itu berhala. Diinjak-injak kepalanya itu berhala. Kita sudah menjelaskan seandainya para penyembah berhala menyimpan sepotong kue atau roti di tangan berhala itu. Lalu ada seekor lalat memakan kue yang ada di tangan berhala itu. Apa sih berhala itu bisa mencegahnya? Tidak, tidak bisa mencegahnya. Tiba-tiba gep, ditangkap itu si lalat. Tidak. Direbut oleh seekor lalat saja itu si berhala gak bisa bergerak apa-apa. Oleh karena itulah, kenapa harus takut? Kata Ibrahim, bagaimana mungkin aku takut kepada patung itu? Kalian aja tidak takut kepada Allah. Kenapa saya harus takut? Lalu Allah Azza wa Jalla menyatakan orang-orang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan perbuatan syirik, maka mereka akan memperoleh keamanan di akhirat nanti dan mereka memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keadaan orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang bertakwa, kenapa mereka aman, diamankan, diberikan rasa aman oleh Allah di akhirat? Karena mereka ketika di dunia dipenuhi dengan rasa takut, makanya tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Kenapa orang-orang yang bertakwa berbahagia di sana? Karena mereka di sini selalu merasa khawatir dengan dirinya, khawatir terjerumus kepada murka dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, siapa orang yang merasa aman dalam berbuat dosa dan maksiat di dunia, dia akan merasakan takut yang luar biasa di akhirat. Sekarang jangankan di akhirat atau di dunia saja, orang yang berbuat kejahatan, baik dia nyopet, mencuri, merampok, atau korupsi, berhasil, apa dia tenang gak hidupnya? Enggak tenang, takut ketahuan, takut ketangkap. Dan ketika ketangkap, wah itu gemeternya luar biasa, babak belur ya, dibawa ke kantor polisi, nanti di sidangnya juga sambil penuh rasa takut sebab pasti akan divonis hukuman yang sangat berat bagi dia gitu kan. Takutnya itu ketika di persidangan saja sudah luar biasa itu rasa takutnya. Itu baru di dunia. Apalagi di akhirat yang hukumannya tidak ada tandingannya dengan hukuman apapun yang ada di alam dunia ini. Ya, itulah keadaan umum orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Hati mereka dipenuhi rasa takut ketika di dunia kepada Allah, makanya mereka tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Mereka menjauhi dosa dan maksiat dan semua perbuatan yang bisa mengundang murka dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya Allah memberikan keamanan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Ya. Sekarang amalan-amalan apa saja yang menyebabkan orang mukmin bisa selamat di akhirat? Kalau kemarin kita menjelaskan amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang mukmin yang menyebabkan orang mukmin itu diazab di akhirat, ya. Orang mukmin ahli maksiat, ya. Sekarang sebaliknya, orang mukmin yang taat. Bentuk-bentuk ketaatan apa saja yang akan menyebabkan mereka berbahagia dan selamat di akhirat? Pertama, ada 7 jenis amalan. 7 ini tidak menjadi pembatas, ada amalan-amalan lain nanti. 7 jenis amalan yang menyebabkan pada hari kiamat nanti mereka memperoleh naungan dari Allah Azza wa Jalla. Kita sudah bahas. Ketika pada hari kiamat semua orang telanjang, laki perempuan sama, jin manusia semuanya sama dalam keadaan apa? Telanjang. Semuanya. Terus matahari begitu dekat, hanya 1 mil. Panasnya enggak ketulungan. Keringetan orang. Menderitakah? Ya, pasti menderita. Jangankan matahari 1 mil, sekarang matahari berjuta tahun perjalanan gitu ya, dari bumi ke matahari, tengah hari kita enggak sanggup berada di tempat terbuka. Apalagi di negara-negara yang mengalami musim panas. Seperti di bulan Juli, Agustus, September itu masih panas. Udara itu sangat panas. Ditambah dengan triknya matahari, enggak kuat kita. Apalagi nanti di akhirat begitu dekat. Tapi ketika mereka mengalami ketakutan yang luar biasa dan mengalami apa namanya kepanasan yang luar biasa, ada beberapa orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan memperoleh naungan dari Allah pada hari ketika tidak ada naungan lain di hari itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Naungan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama siapa? Al-imamul adil. Imam yang adil. Pemimpin yang adil. Imam atau pemimpin untuk seluruh level, untuk seluruh tingkatan, tingkatan tertinggi dan tingkatan terendah. Tingkatan tertinggi, presiden, raja, kaisar, perdana menteri, itu tingkatan tertinggi. Lalu adil, itu akan selamat di akhirat. Asal muslim ya. Ada enggak yang tidak muslim tapi adil? Mungkin ada, adil menurut kacamata manusia, mungkin. Atau level di bawahnya, level menteri. Menteri juga pemimpin, pemimpin di departemennya masing-masing. Atau di bawah lagi, setingkat gubernur, setingkat di bawah lagi wali kota ataupun bupati, di bawah lagi camat, di bawah lagi lurah atau kepala desa, di bawah lagi ketua RW atau ketua RT. Nah, kalau adil, itu akan selamat pada hari kiamat nanti. Siapa al-imamul adil itu? Alladhi yamlikul quwwah wa sultan walakinnahu lam yatgha wa aqama al-adla bainal ibad wufqa sultani syar'il ilahi. Yang dimaksud imam yang adil itu adalah orang yang memiliki kekuasaan, kekuatan, pasukan, tapi mereka tidak zalim, tidak berlebih-lebihan dengan kekuasaannya. Mereka menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan keadilan di antara sesama hamba. Umumnya orang kan, umumnya manusia kan, kalau sudah dapat jabatan kekuasaan itu bukannya melaksanakan kewajiban, tapi berupaya menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun golongan. Makanya mereka siap mengeluarkan miliaran uang untuk itu. Karena nanti kalau sudah berhasil akan kembali berlipat-lipat. Kan gitu umumnya tuh. Mereka tidak sadar perhitungannya di akhirat nanti. Berat banget. Mereka akan menderita kepanasan. Salat-salat imam yang tidak adil, pemimpin yang tidak adil, salatnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau ketidakadilannya itu yang dipastikan tidak adilnya menumbuhkan kebencian di kalangan rakyatnya kepada imamnya, kepada pemimpinnya. Salasatun la turfa'u salatuhum min ru'usim illa shibra. Ada tiga golongan manusia, salat-salat mereka tidak akan diangkat dari kepala mereka kecuali hanya satu jengkal. Alias tidak diterima itu salat. Salah satunya adalah rajulun amma qauman wahum lahu karihun. Seseorang yang memimpin suatu kaum tapi kaum yang dipimpinnya membenci sang pemimpin. Salatnya tidak akan diterima. Ini pemimpin muslim, makanya suka salat, tapi salatnya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang akan selamat pada penderitaan pada hari kiamat nanti, imam yang adil. Kedua, wasyabun nasa fi ibadati rabbih, pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah, yang menghabiskan masa-masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuda hebat ini, karena apa? Karena ketika di dunia usia muda, remaja, pemuda, usia-usia yang puncaknya, syahwatnya super tinggi, semangatnya tinggi, power atau tenaganya juga sedang tinggi-tingginya, keinginan untuk bersenang-senang tinggi. Makanya rata-rata para pemuda hura-hura, bersenang-senang, lalai dari ibadah. Omongannya mumpung masih muda kita senang-senang, nanti ke masjid mah kalau sudah tua, kalau sudah punya cucu, kalau rambutnya sudah ada yang putihnya, baru nanti tobat, baru ibadah. Mumpung masih muda kita habiskan. Kan umumnya begitu ya. Jadi kalau ada pemuda, kerjanya di masjid, dia azan, dia ngaji, dia ngajar anak-anak, dia menghabiskan masa mudanya untuk ibadah. Kebanyakan di masjid, masa-masa mudanya, hidupnya ketika muda dihabiskan di masjid. Jadi pemuda masjid. Ini orang hebat. Ini orang istimewa. Karena hebat, karena istimewa, Allah istimewakan juga di akhirat nanti, dia akan diselamatkan dari penderitaan pada hari kiamat. Makanya awas tuh para pemuda sekarang ya. Bayangkan kalau sedang puncaknya stamina, tenaga gede, semangat gede, malas untuk ibadah. Apalagi kalau sudah tua, ketika badan sudah melemah, mau bangun malam untuk tahajud, dingin, sudah enggak kuat, kena dingin sedikit rematik, kena angin sedikit batuk. Kalau dipaksakan sholat dalam keadaan demikian tidak akan nyaman. Siangnya di bawah saum sedikit lapar perih, gitu ya, karena ada penyakit ini, ada penyakit itu. Mau umpah ikut hadir ke pengajian, wah gak kuat, duduk lama 5 menit duduk, ini pinggang sudah terasa panas dan pegal. Akhirnya lemah semangat ibadah setelah tua. Karena apa? Karena tidak terlatih sejak muda untuk melakukan ibadah. Makanya orang-orang yang masih muda lalu menghabiskan masa mudanya untuk ibadah, itu orang hebat, itu orang istimewa. Maka akan diistimewakan oleh Allah juga pada hari kiamat nanti. Ini golongan kedua. Ketiga, warajulun qalbuhu mu'alliqun au mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya ini tidak muda, tidak tua nih ya. Seseorang yang hatinya selalu terkait ke masjid. Masjid itu tempat yang ternyaman bagi dirinya. Kalau umpamanya dia agak lama karena safar tidak ke masjid, ada rasa rindu kepada suasana masjid. Makanya setiap sholat lima waktu tidak pernah tidak pasti ke masjid, tidak pernah di rumahnya tanpa uzur. Pasti sholat di masjid. Di masjid suasana jauh menyenangkan. Di masjid banyak faedah yang tidak didapat kalau kita sholat di rumah atau di luar masjid. Ya, selalu terkait tuh ke masjid. Ini yang ketiga. Keempat, warajulan tahaba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Keempat, dua orang, baik laki atau perempuan, saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul bertemu karena Allah. Mereka berpisah juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah terangkan, sesama muslim itu wajib ada rasa cinta, sayang. Karena ini wujud iman di dalam hati. Adanya iman, adanya rasa bersaudara kepada sama mukmin, adanya persaudaraan diwujudkan dalam bentuk saling menyayangi, saling mencintai. Enggak ada rasa sayang, enggak ada rasa cinta, berarti tidak ada rasa persaudaraan. Tidak ada rasa persaudaraan dengan sama mukmin berarti enggak ada iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Kalian tidak bisa dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai karena Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin dan mukmin itu hanyalah bersaudara. Kalau saudara harus ada rasa sayang, rasa cinta, ya. Nah, jadi orang yang bersaudara, saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, orang ini pun akan memperoleh naungan pada hari kiamat nanti. Ini golongan yang kelima. Warajulun talabatsu imra'atun dhata mansabin wa jamalin faqal inni akhafullah. Ini orang hebat lagi nih. Yang kelima, seorang laki-laki yang dipikat oleh seorang wanita. Dipikat, dirayu, diajak berbuat dosa dan maksiat oleh wanita yang bagaimana? Dhata mansabin wa jamalin, oleh wanita yang punya kedudukan dan cantik jelita. Kalau wanita biasa, miskin, bodoh, tapi cantik, itu sudah memiliki daya tarik. Apalagi selain cantik, wanita itu punya kedudukan. Biasanya wanita walaupun jelek, tapi dia punya kedudukan, dia punya harta gitu ya, dia pintar, itu sudah banyak menarik kaum laki-laki walaupun tidak cantik. Karena kemampuannya, karena karakternya. Nah sekarang gabungan antara dua itu, dia punya kedudukan, otomatis dia punya harta, dia dihormati dan dia cantik. Setelah begitu dia merayu seorang laki-laki untuk berbuat maksiat, berzina. Maka ini godaan yang luar biasa tinggi, seperti yang pernah dialami oleh siapa? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi laki-laki ini berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Jadi tawaran ajakan yang begitu menggiurkan itu tidak digubris. Dan godaan tersebut jauh lebih besar dibanding godaan orang yang sedang saum, lapar banget gitu ya, disodori makanan kesukaan. Kalau ibu-ibu biasanya apanya, bakso umpamanya, lagi lapar-laparnya saum, ini ada bakso enak, baksonya sebesar bola lagi. Luar biasa enaknya, aromanya juga udah bikin ngiler. Tapi karena sedang saum, dia takut kepada Allah. Saum Ramadan. Kalau buka, dia enak. Tapi dosa besar Allah murka gitu. Allah akan mengazabnya. Pilih enak tapi diazab, pilih tetap lapar tapi dapat ridha Allah. Idealnya pilih lapar tapi dapat ridha Allah, tapi itu berat. Yang lebih berat daripada itu ada seorang laki-laki yang dirayu oleh wanita yang memiliki kedudukan juga cantik luar biasa untuk berbuat zina. Itu godaannya jauh lebih besar. Tapi dia tolak, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Nah ini luar biasa, ini pahlawan ini. Orang istimewa, orang super. Makanya oleh Allah nanti pun diistimewakan pada hari kiamat. Dengan cara diberikan naungan. Ini yang kelima. Yang keenam, warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, tidak diketahui. Sampai-sampai tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan, saking rahasianya. Berapa yang diinfakkan oleh tangan kanan, tangan kiri aja gak tahu. Apalagi orang lain, termasuk istrinya, anaknya, orang tuanya, gak tahu bahwa orang ini rajin infak, rajin sedekah gitu. Yang penting kewajiban pokok kepada keluarga sudah terpenuhi. Masih ada sisa, dia infakkan, dia sedekahkan tanpa diketahui oleh siapapun, termasuk istrinya dan anaknya. Dirahasiakan untuk menjaga apa? Keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini juga orang istimewa itu. Dan ini dialami oleh para ulama as-salafus soleh pada zaman dahulu. Hasan bin Ali radhiyallahu an. Ya, itu setiap malam memikul gandum di punduknya, dibagi ke orang-orang fakir dan miskin tanpa diketahui. Termasuk orang yang diberinya juga gak tahu. Tiba-tiba di hadapan pintu rumahnya itu ada gandum. Kalau di kita sekarang beras. Uduh, setiap malam begitu keluar ada beras. Setiap pas paginya, subuhnya mau keluar ada gandum. Siapa? Tidak diketahui terus. Tidak diketahui siapa ini orang dermawan. Di pintu setiap orang miskin itu ditemukan. Sehingga orang-orang tidak ada yang kelaparan. Gak ada orang yang tahu siapa. Baru diketahui setelah orangnya mati meninggal. Ketika dimandikan di pundaknya ada tanda hitam. Bekas memikul sesuatu yang berat secara rutin dan terus menerus. Oh, dan setelah dia mati, gandum yang biasa ada di depan pintu orang-orang fakir dan miskin tidak ada lagi. Oh, diketahuilah ini nih. Bayangkan. Saking apanya? Saking dirahasiakannya. Orang tidak tahu siapa yang memberi. Baru diketahui setelah orang itu mati. Untuk menjaga apa? Menjaga keikhlasan. Istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu, siapapun tidak tahu. Luar biasa, ya. Berdasarkan hal itulah maka keikhlasan dalam berinfak dan bersedekah luar biasa. Apakah istri dan anaknya memperoleh pahala kalau suaminya demikian? Tergantung. Kalau anaknya, istrinya ridho dengan hal itu bahkan senang, ya dapat pahala. Tapi kalau istrinya, anaknya tahu terus marah, ngapain dibagi-bagi? Kita juga butuh umpamanya. Padahal kebutuhan pokok untuk dirinya dan keluarganya sudah terpenuhi. Ya tapi kan bisa ditabung untuk nanti, untuk ini, untuk itu, kita punya banyak anak dan seterusnya. Malah marah ketika suami infak dan sedekah, suaminya tetap dapat pahala, istrinya dosa. Anaknya yang juga ikut dosa, ikut marah, ikut dosa. Perbuatan yang Allah ridhoi malah dibenci oleh istrinya, oleh anaknya. Dosa dia, ya. Itu yang keenam, orang yang ikhlas dalam berinfak bersedekah. Ketujuh, warajulun dzakarallahu khalian fafadhat aina. Seseorang baik laki ataupun perempuan yang berzikir kepada Allah sendirian, tidak ada yang melihat. Baca Quran, berdoa, berzikir, salat sendirian, fafadhat aina, lalu berlinanglah air matanya. Jadi dia beribadah kepada Allah secara diam-diam, enggak ada orang yang tahu, ikhlas sampai menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuh orang yang luar biasa istimewa, orang-orang tersebut akan diistimewakan pula oleh Allah pada hari kiamat. Inilah tujuh amalan yang bila dilakukan oleh seorang mukmin dia akan selamat pada hari akhirat nanti. Apa saja tujuh amalan itu? Pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, orang yang hatinya selalu terkait ke masjid. Keempat, dua orang laki ataupun perempuan, laki sama laki, perempuan sama perempuan, yang saling mencintai karena Allah. Kelima, seorang laki-laki yang tahan banting menerima godaan, hasutan atau bujukan, rayuan dari seorang perempuan yang cantik dan memiliki kedudukan yang tinggi. Dia takut kepada Allah. Keenamnya, orang yang ikhlas di dalam berinfak dan sedekah sampai tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Dan yang terakhir adalah orang yang berzikir secara ikhlas menyendiri kepada Allah sampai menangis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Inilah tujuh amalan yang menyebabkan pelakunya bahagia di akhirat. Apakah hanya tujuh amalan itu saja? Tidak. Ternyata ada amalan-amalan lain yang banyak. Nanti akan kita jelaskan di hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan kepada Akhi Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pemirsa dan pendengar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan Muzain. Naam, syukran Ustaz atas kajian yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua yang menyimak kajian di kesempatan pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab, dan bagi Anda yang akan bertanya silakan menghubungi kami di nomor telepon 022-868-62637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Dan bagi Anda para pendengar radio yang menyimak kajian di kesempatan pagi hari ini bisa menghubungi radionya masing-masing dan insya Allah akan disampaikan kepada kami di Radio Roja Bandung. Baik, sudah ada penelpon yang masuk Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Ibu Yati, Mada Asi. Ya, silakan Bu Yati. Maaf Pak Ustaz, ini masuk tema atau enggak ya, cuma gini, ada teman. Dia tuh udah ada niat untuk ibadah haji. Nah, tapi dia tuh pinginnya ya hanya dia aja yang tahu sama Allah gitu. Nah, tapi kan terkadang suka ada saudara atau teman atau yang lainnya yang kamu udah daftar belum? Udah ini apa daftar ke haji? Nah, jawabannya seperti apa? Sementara dia tidak mau diketahui gitu niatnya itu gitu. Bagusnya gimana? Kalau misalkan jawab iya, berarti orang tahu dong. Kalau misalkan jawab enggak, bohong. Nah, jadi gimana ya Pak Ustadz itu cara menjawabnya? Iya. Sudah Ibu? Udah ya Pak Ustadz, terima kasih sebelumnya. Jazakallahu khair Pak Ustadz. Wazakillahu khair. Iya, wazakillahu khair. Iya Ibu, siapa? Wati apa Yati? Ibu Yati Ustaz. Ibu Yati di Cimahi, barakallahu fik. Bagaimana kalau kita mau berangkat haji atau umroh? Kan gak mungkin tidak diketahui. Pasti semua orang tahu. Minimal beberapa orang tahu. Ya, memberitahukan amalan baik karena ada keperluan dan harus diberitahukan. Dengan tetap menjaga keikhlasan, maka tidak apa-apa. Sebagai karyawan, kita wajib ada izin dari perusahaan. Mengajukan surat izin cuti selama berapa hari, baik untuk haji atau umroh. Bos kita tahu, atasan kita tahu, beberapa orang teman kita tahu. Terus pasti rumah ini harus dititipkan ke RT, RW setempat, ke keamanan setempat agar dijaga selama kita tidak ada, gitu kan? Keluarga dekat, saudara dekat ya pasti tahu. Jangan sampai mereka bertanya-tanya kehilangan kita. Nanti suudzon lagi, kemana ini kabur, padahal kita haji atau umroh. Memberitahu orang-orang yang memang harus tahu demi kemaslahatan tidak akan menghilangkan atau mengurangi keikhlasan. Selama ketika memberitahunya itu tetap menjaga keikhlasan tanpa ada unsur pamer atau ingin dipuji. Umpamai dengan mengatakan, oh saya mah ini umroh atau haji yang kesekian ini. Nah, saya mah tuh beda dengan orang lain. Punya uang tuh orang lain mah piknik, saya mah haji umroh tuh. Umpamai ada kesan pamer, nah itu gak boleh. Tetap jaga keikhlasan dan beritahu orang-orang yang memang harus tahu. Dan tidak bisa dihindarkan, tidak boleh kita berdusta. Saya mau umpamai liburan nih ke Prancis 10 hari titip ya, padahal umroh. Dalam rangka menjaga keikhlasan, tidak boleh. Menjaga keikhlasanlah wajib, tapi berdusta adalah haram. Tidak boleh juga kita mengatakan demikian, ya. Jadi intinya tidak haram memberitahukan amal perbuatan kita selama itu ada maslahat dalam memberitahukannya. Contohnya maslahat yang barusan kita menitipkan keluarga yang kita tinggalkan ke orang-orang yang kita percaya. Otomatis kita bilang, saya akan umroh selama 9 hari, titip ini. Ke bos kita, kita ajukan izin cuti selama 9 hari, pasti mereka tahu, ya. Termasuk memberitahukan infak dan sedekah kalau ada maslahat di sana, umpamanya. Kalau kita diam-diam berinfak bersedekah, enggak ada orang tahu, orang-orang tidak akan mengikuti jejak langkah kita dalam berinfak, dalam bersedekah. Tapi begitu kita beritahukan, saya nyumbang sekian, mau lihat gitu orang-orang jadi ikut nyumbang. Oh, si Anu juga nyumbang, kita juga ikut nyumbang. Maka boleh, bahkan bagus untuk diberitahukan ke orang-orang, untuk memotivasi orang ikut nyumbang juga dengan tetap menjaga keikhlasan. Lillahi ta'ala, kita beritahukan ke orang-orang bukan karena agar orang memuji kita, bukan, tapi agar orang-orang mengikuti nyumbang seperti kita. Itu bagus, tidak mengurangi keikhlasan, bahkan kita memperoleh pahala, ditambah pahala orang-orang yang mengikuti ajakan kita tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, ya. Jadi enggak apa-apa, Bu, memberitahukan bila ada maslahat agama di dalam perkara itu, asal tetap menjaga hati untuk tidak riya. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzayyin. Jawabannya. Kita angkat kembali, ada penelpon yang sudah masuk, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ya, silakan, dari siapa, di mana, Pak? Dari Abdullah di Cianjur, Pak. Silakan, ya, Pak Abdullah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana cara membuat hati kita selalu merasa cukup dari rezeki Allah dan takut kepada Allah ketika mencari rezeki untuk nafkah keluarga, Ustaz? Muzain bisa ditangkap. Bagaimana kita untuk merasa cukup dengan rezeki Allah, katanya, Ustaz. Udah gitu. Aduh, ke belakangnya lupa lagi. Bisa diulang, masih ada di sana? Pak Abdullah. Halo, Abdullah. Iya, silakan Pak Abdullah. Ustaz. Iya. Bagaimana cara membuat hati kita selalu merasa cukup dari rezeki Allah, Ustaz? Iya. Dan takut kepada Allah dalam mencari rezeki untuk nafkah keluarga, Ustaz. Iya. Sudah begitu, Pak Abdullah? Iya, sudah begitu. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiika barakallah. Iya, Pak Abdullah di Cianjur melalui mungkin Radio Al-Bayan ya, Cianjur atau streaming. Barakallahu fiik. Bagaimana caranya agar kita merasa qanaah, merasa cukup terhadap rezeki dari Allah dan takut ketika mencari rezeki? Maksudnya takut terhadap hal-hal yang Allah haramkan, takut terjerumus dalam apa yang Allah haramkan. Tayyib, barakallahu fiik. Caranya agar kita bisa qanaah ya. Ridolah kita terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita. Itulah jatah rizki bagi kita dari Allah. Yang mengatur sampainya rizki kepada kita itu Allah. Maka ridolah, qanaahlah dengan hal itu. Dan itulah kita yakini yang terbaik bagi kita. Kalau Allah memberi lebih dari ini, kita tidak akan bisa mensyukurinya. Betapa banyaknya orang yang diberi harta berlebih, tapi dia kufur kepada Allah, tidak disyukuri, tidak keluar zakatnya, tidak keluar infak sedekahnya, tidak keluar zakatnya ketika ada kurban dia tidak berkurban, itu kufur nikmat dan kelak akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak yang orang diberikan kenikmatan, nikmat dalam berpakaian, nikmat di dalam berkendaraan, nikmat dalam makanan minuman, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah. Awalnya tidak bismillah, setelahnya tidak hamdalah. Pada semua itu akan ditanya. Allah menyatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang seluruh kenikmatan. Ketika Nabi Abu Bakar Umar makan bersama-sama di hari yang sangat panas, karena jamuan seseorang menyembelih kambing kemudian dimasak dan dimakan bersama-sama sampai kenyang, sampai merasakan kenikmatan, Nabi SAW kemudian mengingatkan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kalian pasti akan ditanya pada hari kiamat tentang seluruh kenikmatan. Kita siapkan jawabannya, ya. Oleh karena itu, betapa banyaknya orang diberi harta lebih tapi tidak bersyukur. Kita diberi harta pas-pasan. Syukuri. Ridolah. Dan yakini itulah yang terbaik bagi kita. Sebab seandainya Allah beri lebih kepada kita, belum tentu kita mampu mensyukurinya. Itu yang pertama. Kedua, pelajari keutamaan dari sikap qanaah. Orang yang qanaah itu akan begini, begini, begini, begini. Maka kita nanti akan kabita, akan teriming-iming, akan tertarik untuk memiliki sifat qanaah karena keutamaan yang terkandung di dalamnya, ya. Adapun bagaimana caranya agar kita merasa takut di dalam mencari rezeki? Dan sikap ini bagus, takut dalam mencari rezeki, takut memperoleh rezeki yang haram. Baik haram dzati ataupun kasabi. Haram dzati adalah makanannya yang haram, babi ya, darah gitu yang tidak disembelih ya, dengan nama Allah, bangkai yang seperti itu. Dzati, ayam umpama kegiles gitu ya, mati. Jadi bangkai itu enggak boleh dimakan. Sapi umpama ketabrak mati. Enggak boleh ada kata-kata mubadhir ini kalau dibiarkan, sebab sapi itu sampai berapa kuintalnya umpamanya, gede banget sampai 1 ton. Ketabrak mubadhir. Enggak ada mubadhir untuk yang haram mah ya. Sudah buang saja, dikuburkan saja gitu. Itu yang haram dzati. Ada yang haram kasabi. Zatnya halal, tapi cara memperolehnya dengan cara yang diharamkan. Umpamanya dapat nyuri, dapat nipu, dapat dari uang riba, maka jadi haram. Apa yang diharamkan perbuatannya, keuntungan dari perbuatan itu pun menjadi haram. Berjudi haram, keuntungan dari berjudi haram juga. Mencuri haram, hasil mencuri juga haram. Berzina haram, hasil dari berzina juga haram. Dan seterusnya begitu, ya. Nah, bagaimana caranya agar kita takut terhadap hal itu? Pertama, ketahuilah besarnya azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang makan daging atau makanan-makanan yang haram. Jadi kullul lahmin yambutu anil haram fannaru awla bih. Semua daging yang tumbuh bersumber dari barang haram, maka neraka lebih layak bagi daging seperti itu. Daging yang tumbuh dalam tubuh kita, yang tumbuh dari barang yang haram, baik haram zatnya seperti meminum minuman keras gitu ya, seperti memakan babi, ataupun haram kasabi, dapat mencuri ayam tapi dapat mencuri kue tapi dapat mencuri, itu haram dimakan. Maka semua barang yang haram yang dikonsumsi jadi meresap ke dalam tulang daging dan sumsum kita, neraka lebih layak. Hati-hati yang sekarang secara syar'i haram tapi banyak dikonsumsi orang tanpa merasakan keharamannya. Apa itu? Ada yang tahu enggak? Rokok. Rokok jelas-jelas haramnya. Fatwa para ulamanya sudah ada. Dari dulu kalau di daerah Timur Tengah sudah sepakat haram. Disedot. Masukkah ke dalam tubuh? Iya, bersarang tuh di paru-paru. Bersarang di paru-paru, diambil oleh darah gitu, disebarkan ke seluruh tubuh. Ya itu racun, secara medis itu racun, ya. Terus daging, tulang, otot-otot kita semuanya tumbuh dari sesuatu yang haram. Maka neraka lebih layak untuk yang seperti itu, ya. Jangan dikira menghisap rokok itu keharamannya enteng ringan. Enggak, sama aja dengan makan daging babi. Sama aja dengan makan daging anjing. Sama aja dengan ini bangkai kita makan. Sama dengan itu. Hanya sudut pandang manusia menganggap itu lumrah dan biasa. Karena manusia menganggap merokok itu lumrah dan biasa, maka kita enggak malu-malu di hadapan orang. Tapi menurut pandangan Allah ini haram. Seluruh daging yang tumbuh dari itu, fannaru aula bih. Neraka lebih layak untuk orang itu, ya. Jadi ketahui betapa banyaknya dosa dan besarnya dosa dan hebatnya azab untuk orang-orang yang mengkonsumsi sesuatu yang haram. Makanya takut, ya. Kedua, efek dari makanan yang haram adalah malas ibadah, semangat maksiat. Ibadah itu susah. Kemaksiatan, nah ini. Kalau tak dia ibadah, hambar ibadahnya. Tidak ada ruh dalam ibadah, tidak ada kelezatan, tidak ada kenikmatan rohaniah, ya. Makanya karena takut, lalu kita semua wajib menahan diri dari hal-hal yang Allah haramkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Naam Ustaz, sebentar. Syukran atas jawabannya Ustaz. Dan sekarang kita akan ke pesan singkat yang sudah masuk. Pak Ustaz, bagaimana kalau kita sebagai suami sudah menikmati rasanya ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, tapi kita tuh selalu ada godaan dari istri yang seakan-akan kita tidak khusyuk lagi beribadah. Seperti contohnya, istri selalu mengeluh. Apakah itu merupakan hilangnya keberkahan dalam rumah tangga, Ustaz? Iya. Barakallahu fiik. Istri memiliki pengaruh yang besar kepada suami. Sukses atau gagalnya suami dalam melakukan apapun itu dipengaruhi oleh istri. Di balik setiap orang besar, orang sukses pasti selalu ada peran yang baik dari seorang istri. Apapun profesi dari suami itu, ya, baik dia pengusaha, pejabat, ya, orang berpangkat dari kalangan ABRI ataupun kepolisian, kesuksesan mereka atau kegagalan mereka, karakter mereka dipengaruhi oleh istri. Bahkan para ulama zaman dahulu, ya, pernah mendengar nama seorang ulama namanya Ibnu Daqiqil Ind. Daqiqil Ind artinya daqiq itu tepung, Ind itu Id, salat Id, ya. Maksudnya Daqiqil Ind adalah kue yang biasa disajikan setelah salat Id untuk nyuguhin orang-orang yang datang silaturahmi ke kita, ya. Nah, ada cerita yang melatar belakangi Ibnu Daqiqil Ind suatu saat mengkhutbah Id. Dia sudah dipersiapkan, tapi istrinya merengek. Kita enggak punya kue untuk nyuguhin orang-orang yang nanti akan datang selesai salat Id. Hayo mana? Tepungnya bahan kue. Bahan kue itu disebut daqiqil ind, daqiqil ind, daqiqil. Terus kata orang Sunama direwong terus gitu ya. Kata orang Sunama direwong terus. Mana kue? Id, mana kue id, mana daqiqil id, mana daqiqil id. Sampai suaminya terganggu dalam fikir daqiqil id, daqiqil id. Sementara dia harus khutbah pada waktu id. Sampai hari id itu daqiqil id tidak diperoleh. Jadi fikiran itu ke suaminya ganggu. Pas khutbah tidak konsentrasi. Biasa khutbahnya menyentuh. Biasanya khutbah itu bagus, mempesona. Tapi ini karena kurang konsentrasi, tiba-tiba di tengah-tengah khutbahnya beliau menyatakan daqiqil id, daqiqil id. Artinya apa? Kue lebaran, kue lebaran. Orang-orang kaget, kenapa? Beres sholat id pulang, diikuti oleh beberapa muridnya, kawannya ke rumahnya. Dia bingung. Di rumahnya enggak ada apa-apa, enggak ada daqiqil id. Begitu sampai di rumah, dia kaget. Daqiqil id yang selama ini menjadi pikirannya ternyata sudah ada tersaji banyak di rumahnya. Istrinya menyediakan. Nah, ya akhirnya senang, alhamdulillah. Ketika kawan-kawannya, murid-muridnya berkumpul, sang istri dari balik hijab bertanya kepada para tamu, bagaimana khutbah suamiku tadi? Dijawab, enggak biasanya. Kan tiba-tiba terlontar daqiqil id. Istrinya menyatakan, ini menunjukkan peran istri kepada suami. Ya, aku sengaja merecoki pikirannya dengan daqiqil id dalam rangka apa? Dalam rangka menunjukkan besarnya perhatian apa pengaruh istri kepada suami. Kalau suami sukses, termasuk ulama, sukses dalam keulamaannya, dalam dakwahnya, dalam ilmu, itu karena dukungan istri. Sekali istri merecoki, akan terlihat dampaknya. Kita lihat ya. Makanya kalau umpamanya seorang suami mau berangkat kerja, istrinya merecoki, bukannya memberi support, bukannya memberikan semangat, bukannya menenangkan, menteramkan hatinya, malah merecoki dengan omongan-omongan yang menyinggung, membuat kecewa, bukannya menyediakan seluruh persiapan yang harus dipersiapkan oleh suami, membantu ini itu dan seterusnya, malah ngomong yang enggak karu-karu, membuat suami berangkat dalam keadaan sumpek, dalam keadaan kecewa. Dosa enggak? Besar itu nusyuz wanita itu, ya. Nah, demikian juga ketika suami mau ibadah, istrinya mengeluh ini, mengeluh itu, segala macam dikeluhkan, ya. Selalu yang terlontar, suaminya sehingga apa? Suaminya tidak nyaman mendengarnya. Mengganggu ibadahnya, mengganggu perasaannya. Harusnya salah satu fungsi utama seorang istri adalah membuat suaminya nyaman berada di hadapan istrinya, di dekat istrinya, membuat nyaman, bukan membuat resah sehingga suaminya enggak betah kalau ke rumah itu, inginnya keluar. Pas sudah selesai kerja mau pulang, aduh sumpek nih mau pulang ke rumah. Kenapa sumpek? Pasti sampai di rumahnya mengeluh istrinya. Akhirnya dia lambat-lambatkan. Dia kemana aja dulu. Menunggu istrinya tidur malam gitu ya. Jam 9, jam 10 baru pulang, istrinya sudah tidur. Alhamdulillah selamat. Pagi-paginya harusnya berangkat atau jam 6, jam 7 gitu. Ini ba'da subuh berangkat. Ngapain menik rajin-rajin ting? Untuk menghindari omongan dan sikap istrinya. Pas pergi ke masjid, dalam sholatnya dia ingat kepada keluhan istrinya, enggak nyaman. Dosakah si istri? Super dosa. Nusus wanita ini. Perempuan itu adalah perempuan yang nusus. Bukan menenangkan, menenteramkan suaminya. Fungsinya sebagai istri, litas kunu ilaiha, agar kalian bisa tenang dan tenteram berada di hadapan istrinya, enggak ada. Istrinya tidak menjalankan fungsi utama sebagai penenang bagi suaminya. Malah menjadi orang yang membuat suaminya resah dan tidak nyaman. Durhaka besar. Apa yang harus dilakukan oleh seorang suami? Nasihati istri seperti itu. Ya, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Berikan peringatan bahwa istri seperti itu sholatnya gak akan diterima. Ya, makanya walaupun rajin sholat, tahajudnya, rajin saum Senin Kamisnya, rajin baca Quran, rajin infak dan sedekah, tapi durhaka kepada suami, semua itu percuma. Berkata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah binti Qais ketika datang, beliau menyatakan, fanzuru min aina anti, aina anti min zauzatik. Perlihatkan, ya, perhatikan bagaimana sikapmu kepada suamimu. Kaifa anti lahu? Fanzuri kaifa anti lahu? Fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikan sikapmu kepada suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Suami ridha, surga bagiannya. Suami murka, suami benci, suami umpamanya kecewa, neraka bagimu. Walaupun kamu rajin, walau kathurat siyamuha wa sholatuha. Walaupun si istri ini rajin sholat, rajin saum, rajin melakukan ibadah ya. Jadi tidak boleh seorang istri seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup sampai di sini pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.